Mitra bisnis dalam tulisan terbaru di website koran internet, Kwikyanggi mengulas secara lengkap dan terperinci tentang kepergian mantan Menkyu Sri Mulyani untuk menjadi pejabat Bank Dunia, lengkap dengan sepak terjangnya sebagai kader militan dari Barclays Mafia yang berafiliasi kepada World Bank, IMF, serta negara-negara pemberi hutang. Untuk membahas tulisan terbaru itu, segera kita berbincang dengan Kwikyanggi. Pak Kwik, sebelum kita berbincang tentang konten dari tulisan Bapak, kondisi update di lapangan menunjukkan bahwa KPK di hadapan DPR menyatakan mereka belum menemukan adanya unsur korupsi dalam kasus Senturi. Apa pendapat Bapak? Ya boleh, tapi KPK kan mesti memberikan suatu pernyataan yang definitif, yang final. Tidak mengatakan belum menemukan. Harus mengatakan dengan tegas tidak menemukan apa-apa dan oleh karena itu bebas murni itu. Tetapi kan tidak dipenggal di tengah jalan. Maksud Bapak dipenggal itu apa, Pak Kwik? Maksudnya begini, KPK mengatakan belum menemukan. Nah, kalau belum menemukan ya diperiksa terus sampai menemukan atau sampai pada kesimpulan tidak menemukan. Belum dan tidak menemukan kan lain. Nah, Bank Dunia kan harus mengerti perbedaan itu. Presiden juga harus mengerti perbedaan antara belum menemukan dan tidak menemukan sama sekali. Terutama urusan yang high profile di DPR dengan panitia itu seperti itu. Kan lucu sekali dibiarkan seperti ini. Tapi Bapak sendiri melihat prospek KPK untuk menemukan unsur pelanggaran dalam kasus Senturi seperti apa, Pak Kwik? Kalau ditinjau dari sudut kriminalnya, mungkin ya memang nggak ada kriminal dari Sri Mulyaninya ya. Tapi yang menjadi masalah sampai begitu besar kan urusan kebijakan. Urusan kebijakan yang diambil dan yang diragukan adalah mungkin juga ada urusan kriminalnya dalam arti apa betul bahwa 6,7 triliun bahwa Senturi sampai sulit itu benar-benar tidak ada aliran dana yang ilegal. Aliran dana keluar atau pokoknya dipakai sebagai bank pencucian uang untuk kepentingan pemilu. Jadi orang kan tidak banyak bicara tetapi sebetulnya kenapa kok Senturi menjadi urusan itu kan ada dugaan. Bahwa Bank Senturi itu dipakai untuk menyalurkan uang dalam jumlah besar yang dipakai untuk pemilihan presiden gitu kan. Nah itu penyelidikan itu oleh DPR tidak bisa dihasilkan. Nah sekarang apakah KPK yang ada PPATK ada segala macam bisa atau tidak? Kalau tidak bisa maka tidak ditemukan apa-apa. Oleh karena itu bebas, bersih, silakan. Kan masih ada pernyataan seperti itu. Tidak di tengah-tengah diperiksa belum ada kesimpulan apa-apa lalu dicomot oleh Bank Dunia gitu. Istilahnya bukan ditawarin kerjaan, ini dicomot itu aja kan. Kalau dilihat diberi waktu cuma 25 hari, suruh ambil keputusan lalu kemudian ya, sopir aja lebih panjang saya katakan. Demikian Kwikyanggi, saya Dinda Natasha.